الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواتي في الله رحمكم الله. Pengertian ibadah tidaklah sesempit yang difahami oleh sebagian orang. Ibadah itu maknanya sangat luas sekali. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah sebagai ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Saking luasnya makna ibadah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai ismun jami'. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang sifatnya menyeluruh, umum, luas, mencakup, menghimpun segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu makna ibadah. Jadi apapun itu asalkan dicintai dan diridhoi Allah, itulah ibadah. Ucapan kita, perbuatan kita, usaha kita, semuanya asalkan itu dicintai dan diridhoi Allah, disebut dengan ibadah. Sehingga pengertian ibadah itu tidak hanya sebatas dengan salat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak, berjihad dan seterusnya. Ibadah tidak sebatas itu saja. Ibadah itu mencapai puluhan, bahkan ratusan jenis ibadah, bahkan ribuan ibadah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya kepada kita. Nah, demikian juga merincinya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melakukan hal yang sama, yaitu menerangkan dan merincikan ibadah kepada kita. Sekali lagi, ibadah itu tidak sesempit yang difahami oleh sebagian orang. Dan kita harus ingat serta selalu sadar bahwa tujuan kita diciptakan Allah di atas muka bumi ini, adalah untuk mewujudkan ibadah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuannya sebagai hamba untuk beribadah kepadaku, kata Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan yang mulia inilah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan sekian banyak pilihan ibadah kepada kita. Allah memberikan banyak pilihan ibadah untuk kita. Nah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keperluan, nah, sesuai dengan keadaan, kita bisa memilih jenis-jenis ibadah itu. Nah, misalkan, kenapa kita katakan ibadah yang sekian banyak pilihan itu sesuai dengan kemampuan? Misalkan saja dalam hal ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk dan berupa harta. Tidak semua orang mampu untuk beribadah dalam bentuk harta, menyumbang masjid, nah, memberikan bantuan untuk pendidikan kaum muslimin, nah, zakat, infak, sedekah dan seterusnya, hibah, wakaf, nah, tidak semua orang mampu. Maka di sana ada banyak pilihan ibadah sesuai dengan kemampuan, nah, sesuai dengan keperluan juga ibadah itu dikerjakan. Nah, ibadah itu dikerjakan sesuai dengan keperluan. Nah, dakwah misalkan. Tentu keperluannya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu individu dengan individu yang selanjutnya, itu berbeda-beda keperluannya. Ada memang dakwah itu yang harus digencarkan, ada dakwah yang dalam di salah satu daerah harus betul-betul digencarkan. Nah, kenapa? Sambutannya katakan luar biasa, sambutan dari masyarakat setempat luar biasa, permintaan datang dari sana dari sini, sehingga dakwah harus lebih digencarkan. Karena memang diperlukan untuk dakwah yang digencarkan. Demikian juga ibadah itu harus sesuai, ibadah itu pilihannya sangat banyak sehingga bisa disesuaikan dengan keadaan. Bisa disesuaikan dengan keadaan. Nah, misalkan ibadah sholat sunnah. Misalkan ibadah sholat sunnah. Dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita normal di rumah, misalkan tidak ada alasan dan tidak ada uzur apa-apa, mungkin sholat malam bisa dilaksanakan dengan penuh, secara penuh. Nah, ditutup dengan witir dan seterusnya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, sakit, safar, misalkan, atau capek, letih dan lelah dalam keadaan yang puncak, maka minimalnya dia melaksanakan sholat witir satu rakaat dalam setiap malamnya. Ibadah itu yang jelas tidak sesempit yang difahami oleh sebagian orang. Nah, oleh sebab itu, karena jenis ibadah itu banyak, maka seorang muslim bisa mengantisipasi kejenuhan dan kebosanan dalam beribadah. Nah, ini untuk antisipasi jenuh dan bosan, Allah berikan untuk kita sekian banyak pilihan ibadah. Sekian banyak pilihan ibadah. Mungkin suatu saat kita semangat untuk membaca Al-Quran. Pagi membaca, siang membaca, sore membaca, malam pun demikian. Semangat. Tapi tetap saja yang namanya manusia akan sampai pada titik jenuh. Sampai pada titik jenuh, sehingga jangankan membaca, melihat Al-Quran saja mungkin dia tidak bisa, tidak mampu. Nah, dalam keadaan seperti ini, tetap dia beribadah, tetapi dengan menggunakan pilihan yang lain. Menggunakan pilihan yang lain. Misalkan tiap pagi dia membaca sejarah sahabat, nanti siangnya membaca sejarah Khulafa Ar-Rasyidun. Malamnya dia membaca biografi-biografi tentang ulama. Tetap membaca sirah, membaca sejarah, membaca biografi para ulama, terutama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pun ibadah. Itu pun ibadah. Nah, contoh misalkan anak-anak kita. Anak-anak kita yang mengikuti sistem pendidikan Ahlus Sunnah semacam yang didirikan dan diselenggarakan di tempat ini. Nah, suatu saat mungkin mereka merasakan jenuh, satu kelas jenuh. Nah, dan tentu seorang guru bisa merasakan hal tersebut ketika dia masuk kelas, melihat semangatnya tidak seperti hari-hari sebelumnya. Nah, diminta diarahkan begitu sulit anak-anak tersebut. Nah, mencatat misalnya dan menulis tidak selesai-selesai, tidak rampung. Diminta untuk menghafal Al-Quran pun demikian. Nah, dalam kondisi seperti ini anak tidak bisa dipaksakan. Dalam kondisi yang seperti ini jelas-jelas kita menilai kelas sedang jenuh. Anak-anak sedang mengalami kebosanan. Tidak bisa dipaksa untuk menulis, tidak bisa dipaksa untuk menghafal. Alihkan pada ibadah yang lain. Nah, alihkan pada ibadah yang lain. Misal sebagai salah satu contoh, anak-anak satu kelas itu kemudian kita bawa jalan-jalan, nah, keliling kampung, keliling perumahan. Kita bertamu di rumah ketua RT misalkan. Ini contoh saja, ibadah. Bertamu, bersilaturahmi. Nah, anak-anak diajarkan untuk mengucapkan salam. Ayo salam, assalamualaikum. Atau mungkin kita terlebih dahulu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ternyata Pak RT-nya ada di rumah. Bertepatan, alhamdulillah tidak keluar. Ini Pak RT, anak-anak ingin berkunjung ke rumah Pak RT, ingin kenalan. Kan itu. Ini jenis ibadah. Sekian banyak ibadah. Nah, maka sesungguhnya tugas kita yang terpenting dan terberat adalah memahami hakikat ibadah itu seperti apa. Kita bisa menentukan bahwa perbuatan ini ibadah, perbuatan seperti ini bukan. Kegiatan ini bernilai pahala, yang seperti ini tidak bernilai pahala. Nah, kemampuan kita untuk memahami jenis-jenis ibadah. Nah, sehingga setelah kita betul-betul mampu memahami jenis-jenis ibadah, kita akan beramal sesuai dengan kemampuan tadi, sebatas keperluan, dikondisikan dengan melihat keadaan saat ini. Demikian juga untuk mengusir kejenuhan, kebosanan. Nah, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih sempurna kepada Allah Azza wa Jal. Nah, pada kesempatan kali ini, selepas sholat subuh, setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, penting untuk kita sadari bersama bahwa belajar bahasa Arab pun ibadah. Belajar bahasa Arab pun ibadah. Belajar bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kita. Kata sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Kata sahabat Umar, pelajarilah bahasa Arab itu, sebab bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Artinya bahasa Arab itu pun ajaran Islam. Sebagaimana kita semangat untuk salat, sebagaimana kita semangat untuk berpuasa, untuk zakat dan seterusnya, maka kita pun harus memiliki semangat untuk belajar bahasa Arab. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan menguasai bahasa Arab itu hukumnya wajib, bukan sekedar mustahab, bukan cuma sekedar sunnah, bahkan pada sampai tingkatan fardhu ain, pada tingkatan fardhu ain belajar bahasa Arab itu. Nah, untuk kelompok untuk kalangan tertentu belajar bahasa Arab itu hukumnya fardhu ain, nah, kewajiban yang sifatnya ainiyah, individu per individu yang tidak bisa ditekel atau tidak bisa dihandle oleh orang lain, mau tidak mau dialah yang harus belajar bahasa Arab. Nah, salah satu kalangan, jenis kalangan yang diwajibkan secara fardu ain untuk mereka adalah mereka yang kemudian berencana, memiliki cita-cita dan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang alim. Untuk menjadi seorang alim, orang seperti ini wajib ain hukumnya belajar bahasa Arab. Nah, semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan yang seperti itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala demikian juga. Nah, menjelaskan bahwa setiap muslim yajibu ala kulli muslimin an yata'allam al-arabiyyah qadra ma yastati'. Naam. Fi iqamati wajibihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap muslim itu hukumnya wajib belajar bahasa Arab sebatas keperluan dia untuk melaksanakan kewajibannya. Artinya bahasa Arab itu kan luas ya. Bahasa Arab itu luas sekali. Nah, bahasa Arab itu luas. Ada bagian-bagian tertentu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim. Bagian apa sajakah yang wajib dipelajari oleh seorang muslim? Bagian-bagian yang akan mendukung dan menyempurnakan ibadah dia yang bersifat wajib. Bersifat wajib. Misalkan sebagai salah satu contoh adalah kekhusyuan di dalam salat. Kekhusyuan di dalam salat itu hukumnya wajib. Dan kekhusyuan di dalam salat tidak akan sempurna dilaksanakan tanpa pemahaman bahasa Arab yang cukup dan memadai. Bagaimana mungkin dia bisa akan khusyuk sementara dia sendiri tidak memahami apa yang dia baca? Ketika membaca surat Al-Fatihah atau sebelumnya membaca doa iftitah, dia hanya sekedar membaca saja. Dia tidak faham dan tidak mengerti apa arti doa yang dia baca. Tidak akan mungkin khusyuan itu akan didapat secara sempurna. Khusyuk mungkin boleh, bisa dilakukan. Nah, tetapi tidak akan sesempurna mereka yang memahami bahasa Arab. Sehingga ketika dia membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dia faham betul bahwa doa ini bukan sebatas seremonial aja, formalitas, tapi dia bisa memaknai, bisa menghayati susunan dan rangkaian kata-kata seperti ini. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosaku seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Betul-betul dia resapi, betul-betul dia hayati. Nah, jadi belajar bahasa Arab itu khotifillah barakallahu fikum, bukan sekedar perkara yang sunnah, tetapi sampai pada tingkatan yang wajib. Nah, hanya saja yang paling susah untuk kita lakukan justru langkah pertama untuk belajar bahasa Arab. Bagaimana menghapuskan persepsi, bagaimana menghilangkan kesan bahwa bahasa Arab itu susah dan berat. Ini yang paling pertama harus dilakukan, menghilangkan kesan dalam pikiran dan benak kita bahwa bahasa Arab itu susah. Bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu sulit, bahasa Arab itu rumit. Ini yang harus dihilangkan pertama kali. Bagaimana mungkin rumit? Sementara Allah pilihkan untuk kita bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran. Bagaimana mungkin dikatakan sulit dan berat? Padahal Allah pilihkan bahasa ini sebagai bahasa Rasulnya, bahasa Nabinya. Dengan bahasa inilah Nabi Muhammad SAW membimbing umat. Tidak mungkin. Secara fitrah dan akal sehat saja, tidak mungkin bahasa Arab itu rumit dan susah. Tidak mungkin, mustahil. Allah perintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi dan merenungkan Al-Quran? Itu kan perintah dari Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Tidak mungkin Allah perintahkan kita melaksanakan sesuatu dan sesuatu itu sulit untuk kita kerjakan. Tidak mungkin, pasti mudah dan ringan. Termasuk pelajaran bahasa Arab. Nah, ingat, yang paling pertama untuk dilakukan justru menghilangkan kesan bahwa bahasa Arab itu rumit, susah dan sulit. Nah, selama ini pengalaman ketika mengajarkan bahasa Arab. Nah, para pengajar biasanya saklek, demikian juga textbook. Apa yang tertera di dalam buku, itulah yang disampaikan. Padahal mungkin kelasnya adalah kelas pemula, betul-betul pemula. Sebutlah mereka yang ada di dalam kelas itu baru pertama kali belajar bahasa Arab. Kan gitu. Sebutlah bahwa orang-orang itu baru pertama kali bahasa Arab. Sebelumnya belajar bahasa Arab. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Nah, orang pemula seperti ini, tentu kurang tepat apabila kemudian disampaikan pelajaran bahasa Arab berbentuk buku berbahasa Arab. Sebut misalkan seorang pemula kok kemudian dibuka kelas durusul lughah, nahwu wadhih, al-arabiyyah linnasyiin atau yang semisalnya, kurang tepat. Mengapa? Mereka masih pemula. Membaca saja, membaca Al-Qur'an saja mungkin baru agak-agak bisa dan kurang lancar. Tetapi langsung dihadapkan dengan buku berbahasa Arab. Buku berbahasa Arab. Pusing. Kamu baru belajar Al-Qur'an, Iqra saja belum selesai, belajar bahasa Arab langsung dihadapkan dengan buku-buku yang teksnya sudah Arab. Sehingga kemampuan memori dia, kemampuan cara berpikir dia, kemampuan bekerja otaknya, nah, itu tidak difokuskan pada bagaimana dia memahami, tapi lebih fokus bagaimana membaca dan menerjemahkan serta memberikan harokat. Kan itu. Habis memori dan kemampuan berpikirnya itu di situ. Nah, mestinya cara yang paling baik adalah memilihkan materi atau judul-judul atau bab-bab dari pelajaran bahasa Arab itu yang sekiranya mampu ditangkap oleh murid, mampu difahami oleh siswa, bisa dicerna dengan mudah. Nah, tidak perlu saklek dengan buku, cukup dengan tulisan tangan, misalkan. Cukup dengan tulisan tangan atau ketikan. Nah, dikenalkan menggunakan bahasa Indonesia. Orang baru pemula kok langsung dihadapkan dengan tulisan berbahasa Arab, pusing dan puyeng. Begitu mungkin pengalamannya. Betul ya? Tapi seharusnya disampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia dulu sebagai jembatan. Itulah bahasa yang menjembatani kita dengan bahasa Arab. Kesankan untuk kesan pertama bahwa bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Tidak textbook, tidak saklek dengan apa yang disebutkan dalam buku. Kan begitu. Nah, kita buat contoh sendiri sesuai kondisi murid dan siswa-siswa. Mungkin mulai dikenalkan bahwa bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab ada tiga jenis kata. Nah, kita kalau yang belajar awal-awal dulu, langsung dalam bahasa Arab ada tiga jenis kalimat, misalkan. Walaupun kita langsung memberikan keterangan, kalimat itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya kata, itu sudah membuat orang pusing. Untuk seorang pemula itu sudah membingungkan. Nah, misalkan kita belajar al-jurumiyah ya, kan itu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalatha, kan gitu. Memang dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimat, kan begitu ya. Tapi apakah tidak lebih baik penggunaan istilah seperti itu ditunda dulu karena di hadapan kita adalah mereka para pemula. Kita tinggal menjelaskan saja dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis kata. Kan gitu. Tidak perlu diterangkan kata itu dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa Arab kalimat. Kalau dalam bahasa kita kalimat, dalam bahasa Arab namanya jumlah mufidah atau kalam. Ini masih pemula, jadi kok begini? Apalagi kalau kemudian kita terbiasa kalau kita sudah terbiasa menyampaikan kata itu dengan istilah kalimat. Orang yang baru pemula kok kalimat ya? Satu kata kok bisa disebut kalimat ya? Amin. Nah, kita jelaskan bahasa, dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis kata. Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata bantu misalkan. Itu bahasa saja. Isim, fi'il, huruf. Kan begitu. Kemudian isim itu ada beberapa tandanya. Tanda pertama, kata tersebut diakhiri kasroh. Jadi apapun kata yang kita temukan dan kita baca, huruf terakhirnya kasroh. Isim. kan itu. Apapun kata yang kita baca, huruf terakhirnya kasroh itu isim. Ini kan untuk pemula langsung ditangkap ya, sebuah kata diakhiri kasroh berarti isim. Ini sudah tertangkap. Nah, berikan contoh-contoh yang mudah, contoh-contoh yang mudah. Atau ketika pada saat-saat tertentu kita berlatih dengan membaca Al-Quran surat-surat pendek, misalnya. Suatu saat ternyata kita dihadapkan dengan kata yang diakhiri kasroh, padahal itu bukan isim, itu kata kerja, atau mungkin itu huruf, misalkan. Ah, untuk para pemula yang baru belajar sehari, dua hari, tiga hari, kita tidak perlu menjelaskan, nah kalau ini bukan isim, ini fi'il, walaupun akhirnya kasroh. Para pemula kan berpikir ini piye loh, gimana? Katanya huruf terakhirnya kasroh isim kan begitu, tapi kenapa di sini kok dikatakan fi'il? Kan membingungkan seperti ini untuk pemula ya. Saya katakan ini kelas pemula. Misalkan begini. Ayat Al-Qur'an lam yakuni kan begitu ya. Al-Surat Al-Bayyinah di sini kasroh atau idza zul zilati al-ardh. Kalau kita yang sudah belajar jelas yakun ini fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan terjadi. Zulzilat, zulzilati kita yang sudah belajar bahasa Arab, ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Tapi untuk pemula tadi ketika saya katakan isim itu apa? Isim itu kata dalam bahasa Arab yang diakhiri kasrah salah satu tandanya. Untuk seorang pemula kira-kira akan menghukumi yakuni dan zulzilati sebagai isim, fi'il atau huruf? Untuk pemula, untuk pemula akan menghubungi yakuni dan zulzilati sebagai apa? Isim, karena tadi sudah diterangkan di depan bahwa kata apapun dalam bahasa Arab, kata apapun dalam bahasa Arab yang diakhiri kasroh maka disebuti isim kan gitu. Suatu saat kita dihadapkan sama seperti ini, kiranya untuk pemula ya, saya katakan untuk pemula tidak perlu diterangkan, oh ini bukan isim, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Padahal penjelasannya baru sampai pada isim kan gitu. Zulzilati ini bukan isim, tapi fi'il madhi bentuk majhul. Apalagi itu, apalagi kan itu fi'il madhi bentuk majhul. Apalagi itu, bingung. Akhirnya apa sih? Mundur, tidak melanjutkan pelajaran. Ini pengalaman. Artinya ketika murid kita mengatakan ini isim, ya isim. Zulzilati, ya isim. Bukan berarti kemudian kita membenarkan yang salah, bukan. Tapi iya isim sebatas teori yang baru sampai kepada Anda. Memang ini i. Isim kan bertahap. Nanti suatu saat lagi, satu bulan berikutnya, baru dia akan tersenyum dan tertawa. Oh iya, dulu kita nyebutnya isim. Iya isim, sekarang paham kan ya. Ya kuni fi'il mudhari, iya. Sekarang paham ya, zulzilati fi'il madhi, iya. Ya. Pengalaman seperti itu. Nah, pengalaman seperti itu. Sebagai contoh saja. Coba misalkan, kalau dua metode tadi kita berikan sebagai pilihan. Metode pertama dibuat mudah seperti ini. Artinya pada jenjang tertentu untuk para pemula kita mengatakan ya ini isim, ya betul isim. Itu satu metode ya. Metode yang lain, mohon maaf kalau yang ini bukan isim. Yang ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah bla bla bla bla bla kan gitu. Yang ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu maksudnya ini. Untuk seorang pemula yang baru belajar bahasa Arab, orang awam, katakan jenggotnya aja masih belum dipelihara, masih begini nyus-nyus kan gitu. Celananya masih musbil, semangat pengen belajar bahasa Arab. Karena tersentuh hatinya tentang materi pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, bagi dia lebih mudah mana, metode pertama atau metode yang kedua? Yang pertama kan ya. Ketika metode dua yang kita pilih, metode kedua yang kita pilih, kesan yang akan dia tangkap adalah bahasa Arab itu susah. Kan gitu. Bahasa Arab itu susah. Nah, bahasa Arab itu susah. Atau misalkan contoh yang lain, huruf jar. Huruf jar itu sejatinya kalau kita belajar sampai 21. Kan itu. Tapi untuk pemula tidak perlu kan kita jelaskan 21 jenis huruf jar. Ini huruf jar contohnya 5, ini huruf jar contohnya 5. Sampaikan 5 dulu yang sering kita temukan, atau 6 atau 7 yang sering kita temukan, min, ala, fi, bi, ba, kaf, lam, itu yang sering ditemui. Itu dulu disampaikan, sedikit-sedikit, nyicil gitu ya. Sedikit-sedikit, nyicil. Nah, tanda-tanda isim. Nah, selesai tanda-tanda isim, tidak perlu berpindah ke fi'il. Selesaikan dulu isim, tanda-tanda isim selesai. Murid-murid kita sudah paham, oh ini isim, ini isim, ini isim, ini isim. Tandanya kasroh, alif lam, ada huruf jer di depannya. Misal, kan begitu ya. Sudah selesai, baru ajarkan isim itu secara jenis terbagi dua. Ada mudzakar, ada mu'anath. Laki-laki, perempuan. Tanda-tanda mu'anath sekian banyak. Tanda-tanda bahwa isim mu'anath, isim itu perempuan jenisnya, itu tidak hanya satu. Ada lima, ada enam, sampai tujuh, dan sekian banyak. Cukup disampaikan dua saja. Misalkan setiap kata yang diakhiri tak marbutah, itu pasti perempuan. Atau nama perempuan misalkan. Pasti kan perempuan, nama perempuan kok. Kan gitu, Maryam, Hindun, Dadun, Sa'dun, dan seterusnya. Walaupun tidak diakhiri tak marbutah. Walaupun tidak diakhiri tak marbutah, tak yang melingkar itu ya. Nah selain itu pokoknya mudzakkar, laki-laki. Dapat satu. Membaca contoh-contoh latihan, latihan atau membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran sudah bisa membedakan, oh ini mudzakkar, ini mu'anath, ini mudzakkar, ini mu'anath, ini mudzakkar, ini mu'anath. Ajarkan setelah itu pengertian isim mufrad, mutsanna dan jamak. Nah, kalau perlu mempersingkat istilah, singkat. Kalau bisa meringkas, ringkas. Misalkan jamak mudzakkar, nama panjangnya kan jamak mudzakkar salim, jamak mu'anath salim. Untuk pemula sebut saja jamak mudzakkar, jamak mu'anath. Kalau asmaul khamsah bilang saja khamsah. Ini untuk meringankan orang belajar bahasa Arab. Nah, kan itu. Mulai kemudian kata ganti, kata sambung, kata tunjuk. Ini dulu dikuasai. Terus dikuasai, sudah betul-betul cukup baru berpindah ke huruf misalkan. Jenis huruf itu sekian banyak. Tapi yang disampaikan mungkin tiga jenis dulu, huruf jar, huruf ataf, misalkan demikian juga huruf taukid. Ini setelah itu baru pengertian kata kerja, latihan terus mudah. Nah, kemudian pembahasan isim ghairu munsharif misalkan yang sudah belajar bahasa Arab, tidak perlu dipaksakan diajarkan isim ghairu munsharif. Nah, tidak perlu dipaksakan dalam Al-Ajrumiyah, demikian juga kitab-kitab yang lain, pembahasan tentang isim ghairu munsharif ada di depan. Katakan kalau nahwu itu ada 64 bab, ghairu munsharif itu bab yang ke-11, bab yang ke-12. Itu membingungkan sekali bagi pemula. Tidak perlu dipaksakan. Pembahasan ini tentang isim ghairu munsharif, kata benda yang tidak bisa ditanwin atau dikasrah, ambil dari yang semula bab nomor 11 atau 12, pindahkan menjadi bab 64, bab yang terakhir. Nah, karena pengalaman seperti itu, sekian banyak orang mundur dari belajar bahasa Arab pas ketemu pembahasan yang seperti ini. Isim ghairu munsharif apa maksudnya? Harus al-alamiyah, ada wasfiyah, ada ajam, ada macam-macam. Akhirnya mundur. Tidak perlu dipaksakan. Saya katakan tadi tidak perlu textbook. Untuk konteks kita, untuk siapa ini orang belajar? Untuk pemula. Kan begitu. Yaitu salah satu tips saja. Kita belajar bahasa Arab, demikian juga mengajarkan bahasa Arab. Nah, memang yang terpenting justru menghilangkan kesan bahasa Arab itu susah. Hilangkan gitu. Itu kalau sudah hilang, berikutnya jauh lebih mudah. Bi'idnillahi azza wa jal. Nah, ini berikutnya juga pelajaran pelajaran kita sekaligus amfir atas rifiana. Termasuk salah satu cabang belajar bahasa Arab. Salah satu cabang bahasa Arab itu ada namanya pelajaran sharaf. Ada namanya pelajaran sharaf. Bahasa Arab itu sendiri kan terdiri dari 12 cabang ya. Bahasa Arab itu terdiri dari 12 cabang di disiplin ilmu bahasa Arab. Yang terpenting justru pelajaran nahwu kan gitu ya. Ada nahwu, ada sharaf, ada badi, ada ma'ani, ada bayan, ada imla. Nah, kemudian ada ilmu al-arud, ada ilmu al-qawafi. Nah, ada 12 disiplin ilmu dalam bahasa Arab, khusus mempelajari bahasa Arab. Nah, yang terpenting memang nahwu. Yang terpenting memang nahwu. Kitab-kitab nahwu seperti Jurumiyah. Nah, demikian juga Syarah Jurumiyah, At-Tuhfah dan seterusnya. Yang kedua adalah tentang sharaf. Nah, tentang sharaf. Nah, sharaf itu sendiri, yang dimaksud sharaf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa namanya? Pecahan kata. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut apa? Mempelajari pelajaran pecahan kata itu. Yang basicnya FKIP ada Pak Guru. Pak Guru Aslam, Tuan Guru. Yang basicnya FKIP siapa? Pecahan kata itu, ilmu yang mempelajari pecahan kata. Formologi enggak? Atau sudah lama enggak murojaah? Sudah lama enggak murojaah. Betul enggak? Maksudnya pecahan kata itu mulai dari beli sebagai kata dasar. Beli sebagai kata dasar ya. Kemudian ada apa namanya? Dibeli, membeli, membelikan, pembelian, yang membeli, yang dibeli. Belilah. Misalkan jangan dibeli, waktu membeli. Kemudian jual beli dan seterusnya. Itu kan namanya pecahan kata kan ya? Pecahan kata. Jual juga seperti itu. Jual sebagai kata dasar ada imbuhannya, menjual, menjualkan, dijual, dijualkan, penjualan. Kan gitu. Orang yang menjual, yang dijual, objek yang dijual. Itu namanya ilmu apa? Bahasa Indonesianya loh. Mengetahui kata dasar. Hah? Betul kan ya? Morfologi ya? Seingat saya begitu, ilmu morfologi. Kalau salah ya taubat. Kalau salah taubat ya merujuk ya. Cuman seingat kita kan gitu. Seingat kita kan ilmu morfologi kan begitu ya. Iya, seingat kita. Dalam bahasa Arab pun ada yang disebut dengan ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu terbagi dua, ada yang sifatnya morfologis tadi. Kita belajar pecahan kata. Misalkan beli ya. Dalam bahasa Arab itu nanti dalam sharaf. Kemudian nanti pecahan katanya sudah bisa diketahui akan terpecah menjadi berapa kan gitu. Mulai dari kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sedang atau akan, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il yang menunjukkan nahi, kemudian isim zaman, isim makan, dan alat. Jadi itu pecahan kata dalam bahasa Arab. Telah membeli, sedang membeli, pembelian, orang yang membeli, sesuatu yang dibeli, belilah. Jangan membeli, tempat membeli, waktu membeli, alat membeli. Itu morfologis dalam bahasa Arab. Itu saja, tidak lebih dari itu. Ini yang ke samping. Ke bawahnya, kalau misalkan kata kerja, membeli tadi, dia seorang laki-laki telah membeli. Mereka berdua laki-laki telah membeli. Mereka banyak laki-laki telah membeli. Dia seorang perempuan telah membeli. Mereka berdua perempuan telah membeli. Mereka perempuan banyak telah membeli. Kamu seorang laki-laki telah membeli. Kalian laki-laki berdua telah membeli. Kalian banyak laki-laki telah membeli. Kamu seorang perempuan telah membeli. Kalian berdua perempuan telah membeli. Kalian banyak perempuan telah membeli. Saya telah membeli. Kami telah membeli. Kata ganti. Ada 14. Untuk 3 jenis kata ganti. Kata ganti orang pertama, saya dan kami atau kita. Kemudian kata ganti orang kedua, kamu. Untuk perempuan dan laki-laki dibedakan, satu, dua, dan jamaknya. Demikian juga kata ganti orang ketiga, dia dan mereka. Dia laki-laki, dia perempuan, satu, dua, dan banyak itu dibedakan. Hanya itu saja sebenarnya morfologis itu. Nah, pecahnya menyamping itu tadi, telah, sedang, orang, yang apa itu, orang yang melakukan, yang dilakukan, tempat, alat, itu menyamping. Ke bawah aturannya dengan itu tadi, kata ganti. Satu, dua, laki-laki, perempuan, kalian, mereka, kami, menyamping dan ke bawah. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, bukan ini yang kita pelajari, karena waktunya kan cuma sebentar. Kan gitu. Bukan jenis ilmu sharaf ini yang kita pelajari, tapi yang satunya lagi yang terkait dengan iqlal. Yang terkait dengan iqlal itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi ketika mentasrif, ketika menyampingkan dan membawahkan tadi. Ketika ke samping dan ke bawah itu ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari. Nah, pada kesempatan kegiatan kali ini di Ma'had Al-Mansurah Banjarbaru, kita akan membaca kaidah-kaidah tersebut. Kita akan baca kaidah-kaidah tersebut. Sebenarnya kaidah-kaidah ini dia bisa berdiri secara tersendiri. Maksudnya apa? Tidak mesti orang yang mempelajari kaidah ini harus belajar sebelumnya. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Tinggal nanti ya banyak-banyak berlatihnya saja. Karena rumus-rumusnya bisa diterima kok, logikanya bermain. Seperti rumus-rumus yang lain biasa. Kan itu rumus-rumus biasa. Ya. Pada umumnya kaidah-kaidah seperti ini dipelajari sampai berbulan-bulan. Kan gitu. Sampai berbulan-bulan, mungkin ada sampai bertahun-tahun. Misalkan sebagai contoh, apa namanya, kitab tasrif yang 3 jilid berwarna hijau dan biru itu karya apa namanya? Siapa? Aceng ya? Aceng Zakaria. Bukan yang Bangil itu, Hasan Bangil. Yang pakai tulisan Arab Pegon itu. 3 jilid itu. Itu kan sampai dipelajari setahun, 2 tahun. Padahal sebenarnya itu memang tidak ada masalah, artinya si penulis memang membahas amthilah tasrifiyah kan gitu secara rinci satu persatu. Tapi sebenarnya itu semuanya kembali kepada 16 kaidah dasar ini. Hanya kembali kepada 16 kaidah dasar. Kalau kaidah dasar ini sudah dikuasai, maka satu buku ini pun sudah dikuasai otomatis. Nah, ini salah satu trik yang harus dipilih ketika belajar bahasa Arab gitu, menghilangkan kesan susah. Gampang kok kan gitu. Belajar, daripada belajar 3 jilid, cukup belajar 4 halaman saja. Cukup saklawasi seumur hidup. Saklawasi seumur hidup maksudnya, kalau ini sudah betul-betul luka saya, cukup. Tidak perlu nambah lagi, karena ya, memang cuma ini saja. Kita mulai. Sampai jam berapa ini alokasi waktunya? Mana Abu Yusuf? Hah? Sampai selesai. Sampai selesai. Mbak Umar. Sampai setengah tujuh ya. Lumayan sampai setengah tujuh. Coba kaidah pertama dibaca coba. Coba antum bisa. Silakan dibaca. Nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Atau letaknya ya, letaknya sesudah harokat fathah ya, maka waw atau ya tersebut harus diganti dengan alif ya. Kalau misalkan terlalu kecil bisa lebih merangsek ke depan ya, silahkan. Belajar bahasa Arab itu untuk pemula sebenarnya cukup 1 bulan loh. Ya. Tapi 1 hari pertemuannya 5 kali. Iya betul, sungguh, sungguh. Artinya istilah orang itu, orang bangun rumah itu. Orang bangun rumah ya, istilah orang bangun rumah. Belajar bahasa Arab cukup 1 bulan itu maksudnya, bayangkan rumah itu sudah ada lahannya. Digali pondasinya, dibuat pondasinya, kan begitu ya. Dibuat pondasinya, istilah orang belajar bahasa Arab yang cukup 1 bulan itu sebenarnya itu seperti orang membangun rumah. Sudah ada sepetak tanah yang disiapkan, digali, kasih pondasi, di atasnya tembok lengkap, kan gitu ya. Sudah dibuat atap, jendela dan pintu sudah ada. Artinya sudah bisa ditempati lah. Itu cukup 1 bulan orang belajar bahasa Arab. Selanjutnya yang aksesoris, finishing, kemudian apa, direpot, terus diaji, dicet, nah itu baru yang berikutnya. Tapi yang terpenting kan sudah bisa ditempatin. air sudah jalan. Itu sebenarnya cukup satu bulan saja, tapi satu hari 5 kali pertemuan. Satu hari 5 pertemuan cukup, sudah sangat. Bahasa Arab itu mudah sekali. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Kan gitu ya. Sungguh kami sudah menjadikan Al-Qur'an itu mudah. Itu janji dari Allah, jaminan dari Allah. Al-Qur'an itu mudah. Buktinya lagi, bukti yang paling kuat justru ulama-ulama nahwu itu mayoritasnya bukan orang Arab. Sibawaih misalkan bukan orang Arab. Orang non-Arab. Ulama-ulama hadis kita, yang ulama-ulama besar itu bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, itu bukan orang Arab. Orang-orang ajam seluruhnya. Al-Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi, dan seterusnya. Syekh Al-Albani yang zaman sekarang ini, itu bukan orang Arab. Sekali lagi, bukan orang Arab. Tapi luar biasa, Allah. Allah apa namanya tunjukkan kepada kita semua bahwa yang menguasai bahasa Arab itu bukan cuma orang Arab. Non Arab pun bisa tampil ke depan. Itu buktinya tadi ulama-ulama besar yang sudah kita dengar semuanya namanya. Kan gitu. Jadi cukup satu bulan, cuman kapannya itu. Satu bulan. Cara berpikirnya mudah. Daripada belajar bertahun-tahun kadang berhenti, kadang enggak nyambung, kadang ini. Lebih bagus kan apa namanya? Iya full satu bulan tapi salawasi tadi seumur hidup satu bulan ya, tidak ada ruginya kan. Umur kita misalkan 20 tahun 30 tahun hanya satu bulan saja kita habiskan waktu untuk belajar bahasa Arab selesai, setelah itu jalan. Dengan Abu Yusuf insyaallah nanti kalau tempat saya sudah selesai ada program seperti itu, satu bulan cukup Abu Yusuf. Ini tadi kan disebutkan ya, perhatikan nomor satu huruf wawu, ya. Ini huruf wawu ya, huruf wawu atau ya berharokat, harokatnya bebas a i u, wawu atau ya, ya yi, sudah paham ini huruf wawu atau ya berharokat, yang disebut berharokat itu harokat apa? Apa saja punya a i u fathah, kasrah, dom, dommah, seterusnya. Nah sebelum huruf waw dan ya ini, sebelum huruf waw dan ya, huruf ya berharokat fathah. Huruf apa saja? Semua huruf. Yang penting bentuknya seperti ini. Ada waw ya berharokat a i u, sebelumnya fathah. Otomatis waw dan ya berubah menjadi alif. Kemana perginya waw, kemana perginya ya, sudah berubah menjadi a alif. Di situ contohnya apa? Abaya. Sona kan gitu. Sowa. Nah, dengan baya ya. Baya. Lihat kaidahnya. Sowana wawu ber. Berharokat ya. Harokatnya apa di sini? Fathah. Wawu ber. Harakat sebelumnya otomatis waw berubah menjadi apa? Alif. Nah, jadi ini sona. Baya'a ya berharakat sebelumnya fathah. Otomatis ya berubah menjadi apa? Alif. Baya. Mudah kan? Mudah gak dibaikan? Insya Allah. Mana Bang Umar? Insya Allah agak nyantol. Agak nyantol kan ya? Kalau sudah agak nyantol tinggal dibuatkan cantolannya. Dulunya bingung nih. Hah? Dulunya bingung. Alhamdulillah. Belajar kata-kata. Bisa gak? Ada bisa. Iya, orang belajar bahasa itu kalau gak setiap hari susah. Harus setiap hari nih Bang. Sampai bisa setelah itu bebas. Saya lawasi kalau bahasa saya itu. Satu bulan itu gak kencang, 5 kali pertemuan 24 jam. Bukan berarti yang banyak istirahat, ada latihan yang harus dikerjakan kan begitu. Ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, jadi intinya begitu. Ada wawu ya berharokat. Ingat harokatnya tidak mesti fathah. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhamma. Tapi yang diperhatikan huruf sebelumnya. Di sini huruf sebelum wawu adalah sad, berharokat bat. Di sini huruf ya sebelumnya huruf ba, harokatnya apa? Fathah. Otomatis wawu dan ya berubah menjadi apa? Alif. Kan. Sekarang ini contoh saja. Ghazawa, Romaya, Solaya, Ittaqoya, kami itu, Zakawa. Contoh yang lain berikutnya lagi, Zakawa. Kemudian contoh yang lain adalah Kowala, kemudian Sayaro, dan seterusnya. Kira-kira antum bisa mengerjakan ini? Bisa ya, mudah sekali. Ghozawa menjadi apa? Ghoza, gitu ya. Wawu diubah menjadi alif. Kenapa? Kenapa diubah menjadi alif wawu? Karena wawunya berha, nah sebelumnya berubah menjadi apa ini? Alif ya. Nah, goza. Jadi kalau kita membaca goza, cari di kamus nggak akan ketemu caranya di goza, rai, za, alif, nggak akan ketemu. Akan ketemu di mana? Kalau dibuka di kamus, rai, zai, wow. Kan begitu, kalau kamus itu kan menurut abjadian ya, menurut abjad. Nyarinya ke alif tetap nomor satu kan ya, paling atas. Dicari rai, za, dapat. Rai, za, mana alifnya? Nggak ada. Padahal posisinya itu di paling bawah, karena wawu kan termasuk huruf paling bawah. Menjadi apa ghazawa? Romanya menjadi Roma. Kan tinggal dihilangkan ini titiknya. Tapi ini berbuah. Karena alif, yang namanya alif kan enggak mungkin bisa dihilangkan. Yang bisa dihilangkan itu ghazza. Kalau alif enggak bisa dihilangkan. Jadinya apa? Roma. Alifnya bengkok namanya ya. Alif bengkok. Solaya menjadi sola. Ittaqoya menjadi ittaqo. Zakawa menjadi zakka. Sudah bisa semua ya. Zakka tinggal jadi alif. Di sini alifnya bengkok. Kawala menjadi kawala menjadi kola. Kan gitu ya. Kola karena berubah jadi alif. Ini kola. Sayaro menjadi sa. Ya berubah menjadi A. Ada yang perlu dipertanyakan? Sangat mudah ya. Yang penting tidak hilang. Sekarang paham, nanti siang udah hilang. Maksudnya yang pentingnya merojah dan mengulang di situ. Nah, kalau sudah selesai kita hapus ini. Ini kaidah yang pertama. Mau ditulis? Enggak, itu apa? Yang menentukan yang akhirnya alif bengkok sama alif lurus itu. Untuk sementara boleh bengkok, boleh lurus, gak ada masalah. Gak ada masalah. Itu tidak terkait dengan makna. Cara menulis alif, misalkan antum menulis goza seperti ini, tidak ada masalah. Dibuka kesempatan seluas-luasnya. Itu hanya keindahan dalam menulis saja. Kan begitu, keindahan menulis. Kalau bahasa kita itu, bahasa kita huruf kapital dan huruf berapa? Kecil. Huruf kecil kan gitu. Kita misalkan tulis Mustafa. Antara tulis begini Mustafa dengan M besar kan gitu. Mestinya M besar atau M kecil? Besar. Kalau nama orang M besar kan ya. Mestinya Mustafa M besar. Tapi kalau misalkan ada orang tulis Mustafa atau apa mungkin kita salah-salahkan. Keliru orang tulis SMS nggak boleh seperti itu. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, ini seperti itu juga kurang lebih. Mau ditulis pakai alif bengkok, alif lurus, monggo kan itu. Nanti kalau baru, kalau seperti itu kan kalau dalam surat resmi ya, dalam surat resmi ini kan sangat diperhatikan sekali. M besar, M kecil, kapital, titik, komanya kan harus diperhatikan secara resminya. Nanti kalau sudah belajar bahasa Arab yang sifatnya resmi, sifatnya resmi itu misalkan dalam tulisan buku, misalkan yang gitu, nulis buku resmi, nulis surat yang sifatnya resmi, nah ini baru memang harus diperhatikan alif bentuk dan alif kadarnya itu seperti ini. Tapi kalau buku mula belum sampai pada tingkatan nulis surat resmi ya, ini masih ya seperti itu. Gitu ya Mas ya. Itu kaidah pertama, silakan dilanjutkan kaidah kedua. Ini dihapus atau mau difoto? Tidak usah khawatir, itu di belakangnya ada sekian banyak latihan ini. Ah ya, tidak usah khawatir. Dihapus ya? Atau iman? Ada yang merasa iman-iman enggak kalau ini dihapus? Kalau ada yang merasa iman-iman itu berarti di dalam hatinya sudah betul-betul ada rasa cinta pada ilmu. Tapi kalau hapus saja. Ini mohon maaf. Mohon maaf. Ini mas seperti itu. Kalau nulis ini mau dihapus, jangan. Eman, ini contohnya banyak. Mungkin itu salah jemput anda. Kenapa? Abu Hisham. Oh, Abu Hisham. Abu Hisham gitu. Apa Abu Hisham? Jadi kalau misalkan ini mau dihapus, kemudian ada dalam hati Eman. Eman itu apa ya? Sayang. Sayang gitu ya. Sayang kalau dihapus itu berarti betul-betul ada rasa cinta pada ilmu itu dalam hati. Tapi kalau tadi berpikirnya terserah mau dihapus ya dihapus, mau gue pikirin, itu berarti ya harus dipertanyakan dulu. Eman mau kira ini? Ya meskipun Eman dihapus, papan tulisnya cuma begini kan gitu. Iya tempatnya Eman. Kemudian di soal latihan itu sudah ada semua. Ini kalau nggak ditulis Eman kalau ini, atau sudah ditulis? Atau 30 ditulis sudah paham? Ya sudah, apa boleh buat? Ya, kaidah yang kedua, coba dibaca. Harokat waw atau ya, ya dipindah pada huruf sebelumnya. Huruf nakal. Nakal. Lanjut. Waw atau ya berharokat. Waw ya berharokat ya. Sebelumnya huruf sahih yang apa disukun ya. Maka harokat waw atau ya tersebut harus dipindah pada huruf sebelumnya. Ya. Ini kaidah kedua yang sering kita akan temukan ini. Perhatikan huruf wawu atau ya. Fokus kita dalam belajar sorof ini memang huruf wawu, ya dan alif nanti. Karena huruf penyakit itu ya cuma tiga ini. Maka fokus kita di situ ya. Mengobati penyakit. Iya, mengobati penyakit. Jadi memang fokusnya di wawu, ya dan alif. Fokusnya di situ. Walaupun tetap dibahas huruf-huruf yang lain, tapi fokusnya di wawu, alif dan ya. Karena disebut dengan huruf il, ialah huruf penyakit. Nah di sini wawu atau ya. Berharokat ya, berharokat A, I, U. Ya juga demikian A, I. Sebelum huruf waw dan ya ini ada huruf sukun. Huruf sukun. Tapi dengan syarat hurufnya itu sahih. Jadi ini katakan huruf hijaiyah sepanjang ini dari hamzah sampai ya. Kan gitu ya. Itu terbagi menjadi dua. Ada huruf sahih, ada huruf illah. Huruf sahih itu sahih, sehat. Sudah jadi bahasa Indonesia, sahih itu sehat. Huruf sehat dan huruf penyakit. Apa tuh? Gak kelihatan. Gak, tadi kok A-I-U, padahal disitu wabi-bu. Oh enggak, saya sebut A-I-U itu harakatnya saja. Oh, iya, iya. Harakatnya daripada bilang fathah kasroh doma, kita singkat dengan A-I-U. Ya, betul Mbak Umar. Jadi wawimu lah, wawimu, wawu yang berharokat, wawimu atau ya berharokat, yaniyu, nggak ada masalah. Jadi huruf hijaiyah itu kan terbagi menjadi dua, ada huruf sehat dan ada huruf yang sakit. Huruf sakit itu cuma tiga, wawu, alif dan ya itu saja, wawu, alif, ya. Selain itu huruf sahih, huruf sehat. Nah dalam kaidah ini ada huruf wawu atau ya berharokat, wawimu atau yai. Yuh. Sebelumnya huruf sehat tetapi dia sukun. Huruf sehat tetapi dia sukun. Mulai dari ba, ta, ta, jin, ha, ha, dal, dal, roh, seterusnya itu harakatnya apa? sukun kalau bahasa kita, sukun. Nah, dalam posisi yang seperti ini, harokat pada wawu dan ya, harokat pada wawu dan ya dipindahkan ke sini. Otomatis setelah harokatnya diambil, wawunya menjadi sukun, ya-nya menjadi sukun. Menjadi begini, wawunya sukun, ya-nya sukun. Harokatnya kemana? Digeser, dipindah. Dipindah ke huruf sebelumnya. Kalau di sini dhamma, dhamma yang dipindah. Kalau sebelumnya kasrah, kasrah yang dipindah. Kalau ini fathah yang dipindah, fathah. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Contohnya apa? Yakwumu. Kelihatan ya atau blur? Silo. Silo ya? Atau diubah posisinya? Posisinya sudah di sini ya. Belum ada. Misalkan begini, yak yak wumu. Contoh yang kedua, yak yiu. Yak yiu. Yak yiu. Yak wumu, yak yiu. Sekarang perhatikan yak wumu, wawu berharakat ya, wawu berharakat. Sebelumnya huruf kaf itu sahih, huruf sahih atau huruf berpenyakit? Huruf sahih ya. Posisinya sukun. Nah, dalam posisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Harakat dhammah ini digeser kemana? Ke kaf, dhammah digeser ke kaf. Setelah digeser otomatis wawunya menjadi sukun. Akhirnya demikian. Jadi apa? Nah, menjadi yakumu. Dari yakumu menjadi yakumu. Yabyi'u. Yabyi'u. Kan gitu ya. Yabyi'u ya berharakat kas. Sebelumnya ba huruf sahih sukun. Harakat ya dipindahkan ke huruf ya, harakat ya dipindahkan ke ba. Ya setelah harakatnya diambil otomatis menjadi sukun. Hasilnya ya bi ru. Ya bi ru. Contoh yang lain misalkan kalau dalam tasrifannya mabyiun sama ini mabyiun ada yang berubah apakah tidak mabyiun ada yang harus diubah ada apa itu harokat ya harokat ya y itu ya harokat kasrah pada ya di geser dalam bahasa Arabnya dinakal, dipindah. Dipindah kemana? Kebah. Setelah dipindah, menjadi sukun. Jadi mabiun menjadi apa? Mabiun. Mabiun. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Mak. Maqwulun maqwulun apa yang harus kita lakukan langkah pertamanya maqwulun wawu ber harakat sebelumnya huruf sahih sukun kaidah kedua yang berlaku apa yang harus kita lakukan nah yang harus kita lakukan apa dhammahnya dipindah ke mana ke qaf jadinya jadi yang maku kayak gitu ya ini sukun wawunya sukun dhammah menjadi apa maqulun menjadi maqulun nanti ada langkah selanjutnya dua sukun tidak boleh bertemu nggak bisa dibaca ini kalau ada yang bisa baca hebat dua sukun itu nggak mungkin bertemu kita loh ya dipanjangkan aja maqulun Enggak bisa. Makanya dalam bahasa Arab itu dua sukun tidak boleh bertemu. Makanya kalau dua orang sama-sama pendiam susah. Susah kan gitu, susah. Dua sukun tidak boleh bertemu. Tapi kalau bertemu harus seperti ini, harus dipertemukan kan gitu. Salah satu dihilangkan. Kalau misalkan salah satu tidak bisa dihilangkan, ya salah satu diberi harokat. Enak kan kaidahnya, logis ya. Bisa dipahami gak? Dua sukun dalam bahasa Arab itu gak boleh ketemu. Ada dua huruf berturut-turut, berjajar begini, kemudian sama-sama sukun, gak mungkin. Sekarang kalau betul-betul terjadi, kita temukan, apa yang harus dilakukan? Ya salah satu dibuang. Kalau misalkan salah satu dibuang gak mungkin, salah satunya diberi hak harokat, kan begitu. Dalam kasus ini makulun bisa dibuang karena wawu ini huruf il ilah penyakit kan itu. Dari dua penyakit satunya dihilangkan. Salah satu dihilangkan aja. Katakan ini dihilangkan. Gak ada masalah yang wawu pertama, wawu kedua gak ada masalah. Jadinya apa? Makulun. Jadinya makulun. Contoh yang lain. Ukwul. Ukwul. Kaidah kedua dulu yang digunakan. Wawu berharokat. Sebelumnya qaf huruf sahih sukun ya. Apa yang harus dilakukan? Harokat dhammah di geser kemana? Ke qaf. Jadinya apa? Ukul kan gitu ya. Jadinya ukul. Barusan kita bahas di atas tadi. Ukul. Ada dua apa ini? Dua sukun. Ada dua sukun bertemu ya. Boleh gak dalam bahasa Arab dua sukun ketemu? Gak boleh. Kalau ketemu, betul-betul ketemu, apa yang harus dilakukan? Salah satu dibuang. Di sini memungkinkan? Mungkin. Karena salah satunya huruf il illah. Kalau sama-sama huruf sahih susah, gak mungkin. Maka salah satu nanti diberi harokat. Tapi dalam kasus seperti ini, salah satunya adalah huruf penyakit. Maka yang dibuang yang huruf penyakit apa huruf yang sehat? Oh yang sakit. Yang sakit ya mohon maaf, daripada menyebar ya monggo kan gitu ya. Diamutasi, dikarantina. Jadinya apa? Ukul kan gitu ya. Ukul. Nah, nanti kita belajar bahwa hamzah ini namanya hamzah wasal nanti tadi. Karena sebenarnya titik berat kita bukan di sini tadi. Titik beratnya di perpindahan harokat ya. Dari wawu ke qaf. Cuman tidak ada masalah mulai di apa dicicil. Di sini nanti hamzahnya sudah tidak dipakai, namanya hamzah wasal. Ini sebenarnya hamzah wasal itu cuma hamzah bantuan. Namanya hanya hamzah yang diperbantukan. Karena qaf sebagai huruf pertama itu sukun, kan enggak bisa diucapkan. Huruf pertama kok sukun? Coba misalkan ini dibaca nih. Qafnya sukun, lima coba. Kan kan zakat enggak mungkin. Bisa dipahami maksud saya? Karena huruf pertama sukun kan gak mungkin dibaca. Untuk dibaca itu tidak memungkinkan. Kek, gak bisa. Makanya perlu didatangkan bantuan yang bernama hamzah wasal. Hamzah wasal itu didatangkan untuk bisa mengucapkan qaf yang sukun tadi. Gitu ya. Nah setelah qaf berharokat dhammah, bantuan ini apa masih perlu, masih diperlukan? Kan tidak diperlukan lagi bantuannya itu. Ya mohon maaf, kita kembalikan ke pusat. Jadinya apa? Kul. Apa artinya kul? Katakanlah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Nah itu, asal katanya itu dari ukul. Jadinya kul. Ini kul. Ini kaidah yang berapa? Kedua. Satu lagi ya. Yang paling sebenarnya yang paling berat, kenapa kok enggak langsung aja tadi setelah salat subuh membaca? Yang paling susah itu malah mukadimah yang saya berikan tadi, ngasih motivasi. Itu yang kalau cuma membaca aja bisa dari subuh langsung bisa tadi. Dapat 10, dapat 5 mungkin. Tapi yang paling berat justru ini loh, ruang kosong dalam semangat kita itu. Yang harus diisi dulu kan gitu, di isinya di Iya, diinjeksi dulu. Rek. Belajar bahasa Arab tuh harus hukumnya. Dan belajar bahasa Arab itu mudah. Kan itu yang diinjeksi dulu ya. Justru mukadimah itu yang paling penting. Coba nomor 3 dibaca. Ini sudah kata iman dihapus. Sudah lah iman. Ini salawase loh Abu Hamzah. Pak Abu Hisham. Salawase itu orang belajar bahasa Arab ya kaidahnya ini aja, enggak akan lari kemana-mana. Ini contohnya sedikit aja ini. Karena bahasa Arab itu salah satu keistimewaan bahasa Arab. Kosakatanya tidak akan berubah. Kosakata bahasa Arab itu ya itu-itu saja. Tapi kalau bahasa Indonesia ada adopsi, penambahan, tiap tahun ada nambah. Kan gitu, ada rapat ahli bahasa, kan gitu. Bahasa Korea, bahasa Jepang juga gitu, huruf kanji dan semuanya tiap tahun itu ada penambahan. Kaidah bahasa Arab tidak pernah berubah-ubah. Dari dulu sampai hari kiamat enggak akan bisa berubah. Tapi kalau EYD bahasa selain Arab berubah-ubah dia. Keputusan tahun 1974 dengan sekarang berbeda. Cara penggunaannya seperti ini, bagaimanakah titik koma tanda petiknya enggak ada. Tapi kalau bahasa Arab dari dulu sampai hari kiamat ya itu-itu saja. Yang kita pelajari tahun ini sama dengan yang dipelajari ulama kita 1000 tahun yang lalu. Dan nanti misalkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan yang dipelajari ya ini juga tidak berubah. Makanya itu salah satu apa sisi kemudahan bahasa Arab. Sedikit tapi salah apa sih. Sudah mulai ngantuk? Kalau sudah mulai ngantuk cukup. Atau terakhir satu lagi, fadhal nomor 3. Wow atau ya? Ah, masih wow dan ya. Wow dan ya di belakang alif. Di belakang di hamzah. Iya, wow dan alif di wow dan ya di belakang alif diganti hamzah, ya. Wow atau ya? Iya, sudah alif tambahan. Tambahan ya. Tambahan harus diganti hamzah. Iya. Jadi ini wawu ya. Wawu kemudian ya. Sebelum wawu ini ada alif. Nah, sebelumnya ada alif. Bisa dipahami? Ada wawu, ada ya. Sebelum wawu dan alif, sebelum wawu dan ya ada huruf apa? Alif seperti ini. Wawu dan ya harakatnya terserah wawiyu ya yiyu. Mbak Umar silakan. Wawiyu ya yiyu. Nah, untuk yang seperti ini wawu dan ya otomatis berubah menjadi hamzah. Begini. Wau dan ya otomatis berubah menjadi apa? Hamzah. Contohnya? So winun. So winun. Nanti akan dipelajari lebih lanjut yang dimaksud dengan alif itu alif tambahan, tapi tidak ada masalah. Ini justru yang paling penting dan paling inti di sini. So winun, perhatikan wau, ada wau. Sebelumnya apa? Sebelumnya alif, maka wawu diubah menjadi apa? Hamzah. Nanti cara menulisnya dalam pelajaran imla bukan begini ya, tapi harus dikasih tempat, dikasih rumah-rumahan. Nah, so, itu nanti ada pelajaran imla cara menulis, ada pelajaran khot keindahan menulis. Keindahan huruf, kalau imla tata cara menulisnya. Kalau khot itu keindahan. Kalau khot dari dulu saya gagal terus. Misalnya kayak gini-gini aja. Ini kalau dimasukkan di Windows ini khot, ini anu. Apa namanya? Jenis huruf itu font baru. Terus kayak di Windows ada font baru tulisan saya. Enggak pernah berhasil saya baca khot terus bolak-balik ya. Enggak cocok memang untuk keindahan itu. Jadi yang paling penting di sini ada wawu. Ada wawu ya. Sebelumnya apa? Alif, sebelumnya alif. Maka wawu diubah menjadi hamzah. Contoh kedua? Sayirun. Berarti ada contoh ketiga. Oh ya, betul. Ada sayirun. Ini sayirun. Perhatikan ya. Letaknya setelah alif. Letaknya setelah alif. Diubah menjadi apa? Hamzah. Nah, Indonesia begini. Sa'irun. Contoh ketiga. Likoyun. Perhatikan ya. Jatuh setelah alif ya. Ada ya sebelumnya alif. Maka ya diganti dengan hamzah. Jadinya begini. Likoyun. Jadi yang jelas ada wawu, ada wawu atau ya, wawu atau ya sebelumnya alif, maka wawu dan ya diubah menjadi hamzah. Contohnya begini, sawinun menjadi sawinun, sahirun menjadi sahirun, liqayun menjadi liqaun. Cukup insyaallah untuk kesempatan kali ini. Tinggal nanti dipikirkan oleh Ustaz Asra waktu selanjutnya seperti apa. Masih ada besok pagi pada subuh, masih ada Senin juga, jadi atau bagaimana monggo. Kalau saya siap-siap aja, siap-siap aja, maksudnya di sela-sela kegiatan kita, misalkan ingin lanjut biar selesai. Iman kalau tidak selesai rumah 16 loh. Waktu kita habis tadi karena untuk mengukur di mana saja. Tapi itu yang paling penting diisi, diisi yang diisi. Sama yang sebulan, berapa sebulan nanti? Ya berapa sebulan kapan-kapan. Iya sungguh belajar itu sudah apa namanya sudah dipraktekkan dan berhasil memang. Berhasil. Apalagi kalau mau ditingkatkan lagi. Sekarang perhatikan, coba dihitung-hitung aja. 24 jam penyampaian materi hanya 5 jam pelajaran. Berkisar antara 45 sampai 60 menit. Katakan 60 menit itu sudah total, mulai dari murojaah, mulai dari tanya jawab, kemudian pendinginannya. Jadi selama 24 jam kita hanya butuh waktu efektif belajar 5 jam. Sisa berapa jam? 19 jam. Katakan tiap-tiap pelajaran dikasih latihan dan tugas yang durasi waktu menyelesaikannya 1 jam. Berarti kita perlu dalam sehari semalam berapa? 10 jam. Sisa 14 jam. Kan itu sudah tanda itu. 1 bulan selesai. 1 bulan selesai. Mana bisa? Tapi syaratnya itu semua pekerjaan ditinggalkan, istri dan anak ditinggalkan, dan konsentrasi. Jangan urusan apa urusan agama, urusan dunia saja mereka siap kok melaksanakan TC itu training center. Kan gitu, training center berapa bulan untuk persiapan SEA Games, Asian Games? Apa cukup sehari dan dua hari? Setahun kan ya, selesai SEA Games tahun ini, pulang ke rumah 1 bulan, kembali lagi ke pelatnas yang bulu tangkis ke Cipayung kan gitu, yang ini ke Ragunan, yang ini ke mana lagi, ke Gelora Bung Karno. Mereka untuk dunia siap melaksanakan pelatnas, bahkan pelatnas jangka panjang kan gitu, timnas 19 1 tahun katanya. Dan kita belajar bahasa Arab untuk selamanya, dunia akhirat kita kan gitu, 1 bulan apa susahnya kan gitu. Tuh tinggalkan pekerjaan 1 bulan, aduh maaf aja deh. Nah, itu mau sekalah sama orang seperti mereka, TC aja berani. Pendidikan mendapat sertifikasi, misalkan mendapat ini segala macam, mampu kok mereka 1 bulan 2 bulan gitu, ditugaskan ke luar negeri, tugas kerja, tugas kantor 2 bulan pak sebulan ya 3 bulan kan itu untuk kepentingan dunia, bisa dan mampu mereka dan mau. Kenapa kita tidak kan begitu ya? Harusnya berimbang. Cuma itu tadi, kira dan saya dituntut. Ah, kapan Ustaz? Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum.